سورة التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah. Baginya lah kuasa pemerintahan dan baginya lah segala pujian. Dan ia amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'malun basir. Dialah yang mengaturkan kejadian kamu, maka ada sebahagian dari kamu yang kafir dan ada sebahagian dari kamu yang beriman, dan Allah amat melihat akan segala yang kamu kerjakan. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhil masir. Ia menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Dan ia menentukan bentuk rupa kamu serta memperelokkan rupa kamu. Dan kepadanya lah tempat kembali. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidhatis sudur. Ia mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Dan ia mengetahui segala yang kamu rahsiakan serta yang kamu zahirkan. Dan Allah sememangnya mengetahui segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Alam ya'tikum naba'u alladhina kafaru min qablu fadhaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Bukankah telah sampai kepada kamu berita orang-orang kafir yang telah lalu? Lalu mereka merasai kesan yang buruk dari perbuatan kufur mereka dan mereka di akhirat kelak beroleh azab seksa yang pedih. Dzalika biannahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallu. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka pernah didatangi rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata. Maka mereka berkata, patutkah manusia yang seperti kami menjadi rasul untuk memberi pertunjuk kepada kami? Lalu mereka kufur, ingkar serta berpaling dari kebenaran. Dan Allah pun tidak memerlukan mereka. Dan Allah sememangnya Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang yang kafir menganggap bahawa mereka tidak sekali-kali akan dibangkitkan sesudah mati. Katakanlah, bahkan demi Tuhanku, kamu akan dibangkitkan. Kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu telah kerjakan. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya serta kepada penerangan cahaya Al-Quran yang kami turunkan. Dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. ingatkanlah masa Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan untuk menerima balasan. Itulah hari masing-masing nampak kerugiannya. Dan ingatlah sesiapa yang beriman kepada Allah serta mengerjakan amal soleh. Nescaya Allah mengampunkan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami, merekalah ahli neraka. Kekallah mereka di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang menimpa seorang malaikat dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya. Dan Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Dan taatlah kamu kepada Allah serta taatlah kepada Rasul Allah. Maka jika kamu berpaling kerana sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah dengan jelas nyata. Allahu la ilaha illahu wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Allah tiada Tuhan melainkan Dia. Dan dengan yang demikian kepada Allah jualah orang-orang yang beriman wajib berserah diri. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Oleh itu, awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak marahkan mereka serta mengampunkan kesalahan mereka, maka sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jualah pahala yang besar. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Oleh itu bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kamu. Dan dengarlah akan pengajaran-pengajarannya serta taatlah akan perintah-perintahnya. Dan belanjakanlah harta kamu serta buatlah kebajikan untuk diri kamu. Dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Dan jika kamu memberi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, nescaya Allah akan melipah gandakan balasannya kepada kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan Allah sangat-sangat memberi penghargaan dan balasan kepada golongan yang berbuat baik lagi amat penyabar. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Dialah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata. Dan dialah jua yang maha kuasa lagi amat bijaksana.